Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa kembali atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita insyaallah Ta'ala akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ahaditsul Akhlaq atau Hadis-hadis Akhlaq karya Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullahu Ta'ala. Hafizahumallahu Ta'ala. Ya. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas kurang lebih setengah dari pembahasan di bab yang ke 4 ya, bab yang ketujuh mengenai hukukul jar atau hak-hak bertetangga. Kita sudah bahas di bagian awal mengenai kedudukan berbuat baik kepada tetangga sangat agung dalam agama kita, ya. Dan menyakiti tetangga juga otomatis menjadi keharaman yang besar dalam agama kita. Yang kemarin kita telah bacakan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama dosa menjadikan sekutu bagi Allah dalam peribadatan, sedangkan Allah lah yang menciptakan kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah membunuh anak sendiri karena takut dia akan makan bersama kita, takut miskin. Ya. Dan yang ketiga adalah berzina dengan istri dari tetangga. Ya, jadi di antara dosa besar, ya, selain daripada syirik dan membunuh jiwa atau membunuh anak sendiri adalah berzina dengan istri dari tetangga. Maka di sini Ibnul Qayyim rahimahullah beliau menjelaskan wala baiqata a'dhamu minaz zina bimra'atihi. Maka tidak ada gangguan yang lebih besar kepada tetangga melebihi berzina dengan istrinya, istri tetangga tersebut. Fazina bimi'atim ra'atin la zawjalaha aisaru indallahi minazina bimra'atil jar. Maka berzina dengan 100 wanita yang tidak bersuami, maka itu lebih ringan di sisi Allah daripada berzina dengan satu istri tetangga. Ya. Fa in kana jaru akhon lahu aw qariban min aqaribihi indama ila dzalika qati'atur rahim. Dan kalau misalnya istrinya ini ternyata atau tetangganya ini, ya, tetangganya ini ternyata masih ada hubungan kerabat, maka bertambahlah dosanya, menambah menjadi memutus silaturahim, ya. Fa yatadha'afu al-itsmu, maka dosanya menjadi semakin berlipat-lipat. Ya. Jadi ini selain daripada Islam itu menekankan pentingnya atau agungnya hak-hak tetangga, diperkuat dengan menjelaskan haramnya dan besarnya dosa mengganggu tetangga. Ya. Dan diriwayatkan dari Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat beliau, ya, kata beliau, "Ma taquluna fi zina?" Apa pendapat kalian tentang zina? Ya, Nabi bertanya kepada para sahabatnya. Qalu, maka para sahabat menjawab, haramahullahu wa rasuluhu fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Mereka mengatakan Allah Ta'ala telah mengharamkan zina dan Rasulnya telah mengharamkan zina dan dia haram sampai hari kiamat. Ya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, la ayyazniya ar-rajulu bi ashrati niswatin aysaru alayhi min ayyazniya bimra'ati jarihi. Maka ketahuilah bahwasanya seorang berzina dengan 10 wanita, maka itu lebih ringan ya daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada para sahabat, "Ma taquluna fis sariqah?" Apa pendapat kalian tentang pencurian? Qalu, mereka mengatakan, "Harramahullahu wa rasuluhu fahiya haramun." Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan hal tersebut dan dia adalah haram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ayyasriqa ar-rajulu min ashrati abyad aisaru alaihi min ayyasriqa min jarihi." Kalau seseorang itu mencuri dari 10 rumah, maka itu lebih ringan baginya daripada dia mencuri rumah tetangganya. Hadis riwayat Ahmad, ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang zina. Padahal mereka tahu tentang keharamannya, tahu tentang bahayanya. Ya, tujuannya apa? Liyunabbiha ala amrin ghayatin fisu'i wal khuturah. Untuk menunjukkan ya atau untuk mengingatkan mengenai jeleknya hal tersebut dan bahayanya hal tersebut. Mereka mengatakan Allah Ta'ala telah mengharamkannya, Rasul juga telah mengharamkannya. Ya, fa huwa haramun ila yaumil qiyamah, dan dia haram sampai hari kiamat. Ya, maka kemudian Nabi setelah mendapatkan konfirmasi dari para sahabat tentang ya bahwasanya mereka mengakui keharamannya, Nabi kemudian mengatakan kalau sekiranya dia berzina dengan 10 wanita itu masih lebih ringan daripada kalau dia berzina dengan istri tetangganya. Ya, li'anal jaru lahu minal hurmati wal haqqi wal dhimam ma ja'alahu Allahu lahu fi kitabihi wa wasa bihi Jibril Rasulullah SAW ghayatul wasiyah. Kenapa demikian? Karena tetangga itu punya kehormatan, punya hak ya, yang Allah Ta'ala telah jadikan sebagai wasiat dalam Al-Qur'an dan juga telah diwasiatkan Jibril kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada yang spesial terkait dengan tetangga. Ya, jadi ya dilihat dari bahwasanya Allah Ta'ala telah memberi pesan secara khusus dalam Al-Qur'an dan juga Jibril memberi pesan khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan hak-hak tetangga. Wa 'allaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-imana billahi wal yaumil akhir bi ikramihi wal ihsani ilaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan memuliakan dan berbuat baik kepada tetangga dan juga untuk menjaga kehormatannya. Ya, dan untuk membelanya, ya. Bahkan seandainya ada seorang yang berusaha untuk ya melanggar kehormatan tetangganya, maka harusnya dialah yang menjadi orang pertama yang membela tetangganya tersebut, ya. Jadi kalau ada misalnya tetangga kita digosipi, ya, atau sedang digelendeng misalnya ya, maka kita sebagai tetangga dia harus menjadi orang yang pertama kali membela dia. Ya. Adapun jika dia kemudian malah melakukan hal-hal yang jelek, ya, malah berbuat buruk kepada tetangga, ya, sampai kepada gangguan-gangguan yang mengganggu dia, maka ini justru sebuah ya kehinaan dan kerendahan. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li ayyaznia ar-rajulu bi asyrati nisfatin aisaru alaihi min ayyaznia bimra'ati jarihi." Yaitu ketika seorang berzina dengan istri tetangga 10 wanita itu lebih ringan daripada kalau dia berzina dengan tetangganya. Ya, jadi ini kurang lebih tentang bagaimana seharusnya kita kepada tetangga. Kenapa dosanya besar? Karena yang seharusnya kita lakukan adalah melindungi tetangga. Ya, melindungi tetangga. Tapi kalau kita malah justru menjadi pengkhianat bagi tetangga, maka dosanya akan sangat sangat besar. Misalnya kita diamanai oleh orang gitu ya. Orang itu sudah mengamanai, sudah percaya dengan kita. Tapi kalau kita berkhianat kepada dia, maka tentu dia akan sangat marah. Ya. Begitu pula dengan hal ini, karena Allah Ta'ala telah menyuruh untuk berbuat baik kepada tetangga, menguatkan hak-hak tetangga, tapi kenapa kita malah melanggar hak tetangga, maka dosanya akan sangat sangat besar. Maka hukum asal dari seorang tetangga yang muslim adalah hendaknya dia memberikan rasa aman kepada tetangganya dan membuatnya tenang, ya, baik itu dari sisi kehormatannya maupun hartanya, ya. Dan hendaknya seorang tetangga juga merasa aman, ya, dari tetangganya, ya. Maka seorang itu biasanya dia mengetahui kondisi tetangganya, fi dukhulihi, kapan dia masuk, wa khurujihi, kapan dia keluar, ya, dia faham, ya, seorang itu faham dengan tetangganya. Dia pasti lihat tetangganya ini kapan masuk, kapan keluar, dia pasti sangat memahaminya. Fal i'tida'u min mithlihi aisar, maka akan lebih mudah untuk melanggar hak tetangga tersebut karena dia lebih tahu tentang tetangganya, ya. Li'annahu 'ala ibtila'i, ya, bi khabayal bait, ya, dia lebih tahu rahasia-rahasia tetangganya ini, rahasia-rahasia rumah tetangganya ini. Bi khilafil ba'id alladhi in arada sariqatid dar aw al-i'tida' 'ala 'irdi fa innahu yahtaju ila waqtin li sabri ahwali tilkad dar. Beda dengan orang yang bukan tetangga, orang yang jauh, maka dia butuh waktu, butuh usaha yang lebih untuk bisa mengetahui seluk-beluk rumah ini. Ya, jadi beda antara tetangga dengan orang yang jauh. Maka orang yang lebih mengetahui tetangganya, hendaknya dia lebih kemudian menjaga tetangganya, ya. Dan kalau dia melanggar hak tetangganya, misalnya mencurinya, mencuri rumahnya, nah, maka ini dosanya akan sangat besar. Wa idza kanat halilatul jar min dzawil rahim faqajtama'at umurun thalathah. Dan kalau misalnya istri tetangganya ini termasuk masih kerabat, maka dia telah mengumpulkan tiga dosa besar. Ya. Yang pertama dosa terkait bertetangga, yang kedua dosa dalam Islam, ya, dan yang ketiga dosa terkait dengan kekerabatan atau silaturahim. Ya, fayakunul jurmu akbaru indallahi azza wa jalla. Maka dosanya akan menjadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tetangga itu beda-beda. Ya, ada tetangga yang mungkin enggak ada hubungan apa-apa kecuali tetangga. Ada yang tetangganya ini muslim, ada yang kafir, ada yang masih kerabat. Maka berbeda-beda tingkatannya. Dan kalau kita melanggar kehormatan tetangga misalnya, atau melanggar misalnya hak-haknya, ya, maka dosanya akan berbeda-beda sesuai dengan apa yang ada pada tetangga tersebut. Apakah dia masih saudara misalnya, apakah dia muslim atau kafir, maka ini akan mempengaruhi seberapa besar kalau kita, seberapa besar dosa kita kalau kita melanggar hak dia, ya. Walihada ja'a fi hadithin yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datang sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi sanadihi maqal, yang mana dalam mata rantainya itu ada masalah. Artinya hadis ini dhaif, ya. Hadis ini lemah, ya. Lakinna ma'nahu sahih. Akan tapi maknanya benar. Jadi kadangkala hadis itu tidak bisa kita sandarkan kepada Nabi. Karena apa? Karena di mata rantai periwayatannya ini ada masalah, enggak bersambung atau ada perawi yang lemah. Namun ternyata maknanya benar. Ya, maka kita katakan hadisnya dhaif tapi maknanya benar. Kenapa benar? Karena sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Cuman dia tetap dhaif karena enggak bisa kita pastikan itu adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dalam sebuah hadis dhaif yang maknanya benar, bahwa Nabi bersabda al-jirani salasatun. Yang namanya tetangga itu ada tiga jenis, ya, ada tiga jenis tetangga. Faminhum man lahu thalathatu huquqin. Di antaranya yang pertama adalah yang punya tiga hak sekaligus. Waminhum man lahu haqqan. Golongan yang kedua adalah mereka yang cuma punya dua hak. Ya. Waminhum man lahu haqqun. Dan golongan yang ketiga cuma punya satu hak, ya. Fama alladhi lahu thalathatu huquq faljarul muslimul qarib. Ya. Maka yang punya tiga hak, yang golongan pertama yang punya tiga hak sekaligus adalah yaitu tetangga yang muslim sekaligus kerabat, ya. Lahu haqqul jar wa haqqul islam wa haqqul qarabah. Dia punya hak tetangga, hak sebagai tetangga, hak sebagai seorang muslim, dan hak sebagai, ya, kerabat. Maka terkumpul padanya tiga hak. Wa amalladzi lahu haqqan faljarul muslim. Adapun yang punya dua hak, maka tetangga muslim, ya, lahu haqqul jiwar wa haqqul islam, dia punya hak sebagai tetangga dan juga hak sebagai sesama muslim. Wa ammal ladzi lahu haqqun wahidun, adapun yang cuma punya satu hak, fal jarul kafir, yaitu tetangga yang non muslim, ya, lahu haqqul jiwar, maka dia tetap punya hak sebagai tetangga, ya. Jadi kita bicara tetangga ini jangan dibatasi tetangga yang muslim saja, tapi tetangga yang kafir juga termasuk dalam bahasan kita, ya. Fa idza ijtama'at, ya, jiratun wa qarabatun wa islam thumma tantahik hadzal huquq la syakka anna al jurma mudha'af. Maka kalau terkumpul tiga hak ini, yaitu hak kekerabatan, hak hak bertetangga dan hak Islam, dan kemudian kita melanggar hak tersebut, maka tidak diragukan lagi bahwasanya dosanya itu berlipat-lipat, ya. Maka syariat itu telah datang dengan, ya, wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga yang dekat, ya. Walau kana kafiran, walaupun dia kafir, ya. Maka bagaimana pula dengan yang muslim, apalagi sekaligus sebagai kerabat. Karena biasanya kerabat itu kan ngelompok, ya. Dalam satu RT misalnya kan, wah, ini Pak D-nya di sini, ini Pak L-nya di sini, ini siapanya di sini, gitu, ya. Nah, kadang seperti itu, ya. Jadi banyak di antara kita yang kerabat kita itu merupakan tetangga kita, ya. Diriwayatkan dari Mujahid bahwasanya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dzubihat lahu syatun fi ahlihi. Suatu ketika beliau, yaitu Abdullah bin Amr, seorang sahabat Nabi, ya, disembelihkan seekor kambing, ya, untuk keluarganya. Falamma ja'a qala ahdaitum li jarina al-yahudi, maka ketika beliau datang, beliau bertanya kepada yang nyembelih, ya, apakah kau hadiahkan sebagian daging ini kepada tetangga kita yang Yahudi, ya. Dan beliau ulang lagi, ahdaitum li jarina al-yahudi, betul-betul sudah kamu bagikan belum sama tetangga kita yang Yahudi? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mazala jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuh. Jibril senantiasa berwasiat kepadaku, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk berbuat baik kepada tetangga. Yes. Saking seringnya aku menduga bahwasanya tetangga itu juga bisa mewarisi seperti halnya keluarga, ya. Jadi ternyata pengamalan hadis ini tidak hanya kepada tetangga yang muslim, tapi juga tetangga yang non muslim, bahkan Yahudi, ya. Kita tetap berbuat baik dengan tetangga yang non muslim. Para penerima milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hadza minal amali biqaulillahi subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah sekali-kali tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, ya. Dan Allah juga tidak melarang untuk berbuat adil kepada mereka. Ya, jadi di sini ada perintah untuk tetap berbuat adil dan tetap berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi kita, bukan kafir harbi, ya. Tetangga non muslim tidak pernah memusuhi agama kita. Ya, maka tetap kita diminta untuk berbuat baik kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ya. Fa muamalatuhum bil husna wa qad taqdimul hadiyati lahum, ya, dan bermuamalah dengan baik kepada mereka, memberikan hadiah kepada mereka, bersikap lembut kepada mereka, ya, itu diperintahkan, la'allallaha ayyahdiyahum bisababi dzalika ilal Islam. Maka semoga dengan itu Allah akan memberikan hidayah kepada mereka menuju Islam. Karena kita berbuat baik kepada mereka, sehingga mereka faham, oh, ini ajaran Islam, masya Allah, luar biasa, ya. Sehingga mereka barangkali kemudian tertarik untuk mempelajari Islam dan mendapatkan hidayah, ya. Waqad kana haqqul jari wa hifdzu auratihi ma'rufan lada ba'di ahli jahiliyah. Bahkan menjaga hak-hak bertetangga ini dan menjaga aurat tetangga itu ternyata sudah menjadi adat atau kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya, tidak hanya datang setelah Islam, tapi sebelum Islam ternyata orang jahiliyah sudah menerapkan hal ini. Ya. Berkata seorang penyair jahiliyah, ya, dia mengatakan, wa ghuddu tarfi in badat li jaroti hatta yuwari jaroti ma'waha. Dan aku pun menundukkan pandanganku, ya, ketika tampak di depanku ada tetanggaku yang perempuan. Jadi aku punya istilahnya punya unggah-ungguh gitu ya untuk enggak melihat dia. Ya. Hatta yuwari jaroti ma'waha, sampai dia menutup rumahnya atau menutupi dirinya di rumahnya. Jadi selama dia kelihatan, ya, orang ini menundukkan pandangan, ya, menghormati tetangganya. Mungkin tetangganya lagi enggak sengaja buka jilbab gitu ya misalnya. Maka dia berpaling, tidak malah berusaha, "Wih, boleh juga nih bening-bening nih." Enggak, dia malah berusaha untuk menundukkan pandangannya, ya. Ini orang jahiliyah. Wa tajidu fi ba'dhi dha'afid din, dan engkau dapati di antara orang-orang yang lemah agamanya malah mereka mencuri pandang kepada aurat tetangganya, ya, dengan memanfaatkan jendelanya atau yang semisalnya. Ya, jadi kalau ada rumah misalnya, yang satu rumahnya tingkat, nah yang tingkat ini kan lebih bebas memandang yang bawah. Nah, kadangkala orang yang lemah imannya seperti itu, dia ada kesempatan ngintip, dia ngintip. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala mubtali'un 'alaihi wa 'alimun bihi. Padahal Allah juga melihat perbuatan orang ini dan Allah tahu apa yang dia perbuat. Wa in khafiya amruhu 'ala jarihi, walau tetangganya ini enggak tahu. Tapi Allah tahu. Ya, hati-hati ya. Punya rumah yang besar, punya rumah yang tinggi, ada kesempatan untuk bisa lebih bebas melihat tetangganya, ini adalah ya hati-hati. Jangan sampai kita malah kemudian melanggar hak-hak tetangga kita berupa aurat mereka. Ya, jangan kita malah memanfaatkan itu untuk melanggar hak tetangga kita. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, ya, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya Rasulullah, inna fulanah taqumul laila wa tasumun nahar. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang mana dia ini kalau malam dia sholat, ya, sholat tahajud, kalau siang dia puasa sunnah, ya. Wa taf'alu wa tasaddaq, dan dia juga banyak berbuat baik, dia juga bersedekah, ya. Wa tu'dhi jironaha bilisaniha, tapi dia ini suka ganggu tetangganya dengan mulutnya. Ya, entah itu dengan menghina atau mengejek atau mungkin menggibah, ya. Jadi dia ini ternyata rajin ibadah tapi ganggu tetangganya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La khaira fiha hiya min ahli nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada kebaikannya orang seperti ini. Ya, dia termasuk ahli neraka. Ya. Qalu fa fulanah tusalli al-maktubah wa tasaddaqu bi athwar wa la tu'dhi ahadan. Ya. Ya Rasulullah, ada satu lagi wanita. Dia ini cuma sholat wajib saja. Enggak terlihat dia sholat malam atau apa. Dia cuma sholat wajib. Dia juga sedekahnya cuma dikit. Ya, tapi dia enggak mengganggu siapapun. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahli jannah. Maka Nabi mengatakan, oh, kalau yang ini dia termasuk ahli surga. Diriwayatkan Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ya. Maka wanita ini, yang pertama ini, dia malam hari dia sholat malam, kemudian dia di siang harinya dia puasa, ya. Dan dia punya amal-amal soleh yang banyak, ya, sedekah dan lain sebagainya. Tapi dia mengganggu tetangganya dengan lisannya, ya, sabban lahum, misalnya dengan menghina dia, mencela dia, atau waqtiyaban, atau menghibah dia, ya, ya, dan lain sebagainya berupa gangguan-gangguan lisan, ya. Maka Nabi berkata tentang orang ini bahwasanya dia tidak punya kebaikan, ya. dan dia termasuk ahli neraka. Padahal dia sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya banyak. Ya, hanya karena ganggu tetangga, dia disebut Nabi sebagai ahli neraka. Fahadha wa'idun syadid. Ini merupakan sebuah ancaman yang luar biasa dahsyat. Ya, bagi mereka yang mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ya, maka jika kemudian dia tidak hanya mengganggu dengan lisannya namun juga dengan tangannya, maka ini su'un ala su'in. Maka ini kejelekan di atas kejelekan. Sudah lisan yang ganggu, tangannya juga ikut ganggu. Ya, misalnya ngotori halaman tetangganya misalnya. Kalau buang sampah bebas ke tetangganya, dibuang aja. Kalau buang talang, talangnya diarahin ke tetangganya misalnya. Ya, talang airnya misalnya ya. Atau yang lainnya yang merupakan gangguan berupa perbuatan. Ya, maka ini sudah lisannya jelek, perbuatannya juga jelek, ya. Wa idza kana hadza wa'id litilkal mar'ah ma'a ma 'indaha minal 'amal shalih wa lam tu'di jiranaha illa bilisaniha fa kaifa biman qallat 'amaluhu as-shalihah. Ini yang disebut Nabi sebagai orang yang penghuni neraka ini adalah orang yang amal solehnya banyak, ya, tapi dia ganggu dengan lisannya. Maka bagaimana dengan yang amalnya sedikit? Sudah gitu dia ganggu tetangganya, ya. Apalagi ganggunya tidak hanya lisannya, tapi juga perbuatannya. Maka tentu lebih parah lagi, ya. Yang digambarkan di hadis ini adalah orang yang ibadahnya banyak, sedekahnya banyak, ya, tapi ganggu tetangga dengan lisannya saja. Nah, sekarang bandingkan dengan orang yang sholatnya juga enggak pernah, ya, jarang, kemudian sedekahnya juga enggak pernah, tapi ganggunya lisan sekaligus tangan atau perbuatan, maka tentu lebih berat lagi, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda mengenai yang kedua, ya, wanita yang kedua, yaitu fulanah yang dia sholat cuma sholat wajib doang, ya, cuma sholat wajib saja, ya, dan dia bukan termasuk orang yang terlihat suka sholat malam, dan dia kalau sedekah cuma sedikit, ya, bi athwarin, ya, dengan sesuatu yang sedikit, ya, dalam sebuah riwayat lain bil athwari minal aqid, ya, dengan sepotong keju yang intinya sesuatu yang remeh lah, sesuatu yang kecil, ya. Lakinnaha la tu'zi ahadan, tapi dia itu enggak pernah ganggu orang, ya. Kafatan nafsaha, dia berusaha menjaga dirinya, menahan dirinya untuk tidak mengganggu orang. Hafidhatan lisanaha, ya, wa yadaha, dan dia berusaha menjaga lisannya dan juga tangannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai wanita ini, hiya min ahlil jannah. Ya, jadi jangan remehkan masalah ganggu atau tidak ganggu orang. Selama enggak ganggu orang itu sudah jaminan surga. Ya. Tapi kalau suka ganggu, apalagi diganggu tetangganya, ah ini udah punya amal-amal yang luar biasa banyak, hanya karena ganggu tetangga ahli nar, ya. Termasuk penghuni neraka, naudzubillah. Ya. Maka para pendengar yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, wa hadza fihi 'idzamu thawabi man sana lisanahu wa kafa yadahu. Maka ini dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya terdapat pahala yang besar bagi mereka yang bisa menjaga lisannya dan menjaga tangannya untuk tidak mengganggu orang lain, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjamin, ya, bagi orang yang punya sifat seperti ini untuk bisa masuk surga. Ya. Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah." Ya, jaminlah bagiku 6 hal dari diri kalian, maka aku akan menjamin surga bagi kalian. Tolong jamin bagiku 6 hal yang ada pada diri kalian, aku akan menjamin surga bagi kalian. Yang pertama, usduqu idza haddatsum. Yang pertama, berilah aku jaminan bahwasanya kalian akan jujur ketika berbicara. Ya. Wa aufu idza wa'adtum. Dan penuhilah janji ketika kamu berjanji. Wa addu idza tumintum. Dan tunaikanlah amanah ketika engkau diberikan amanah. Wa hfadhu furujakum, dan jagalah kemaluan kalian. Wa ghuddu absarakum, dan tundukkanlah pandangan kalian. Wa kufu aydiyakum, dan tahanlah tangan kalian supaya tidak mengganggu orang lain. Kalau bisa menjaga lisan kita supaya jujur, kemudian bisa menunaikan janji, menunaikan amanah, menjaga kemaluan, menjaga mata, dan menjaga tangan, maka Rasul sudah jamin ya untuk masuk surga ya. Jadi ini adalah jaminan bagi mereka yang tidak mengganggu orang-orang, terutama tetangga ya, wal jaru min babin aula, dan tetangga tentu lebih utama untuk tidak diganggu. Kemudian diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna baina yadayis sa'ah laharja, sesungguhnya antara diriku dengan hari kiamat ada al-harj ya, ada al-harj. Maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal harju, apa itu harj wahai Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-harj adalah al-qatlu, yaitu pembunuhan ya. Faqala ba'dul muslimin, maka sebagian orang yang di situ bertanya, wa Rasulullah, sungguh kami telah membunuh di tahun ini banyak dari kalangan kaum musyrikin, sekian dan sekian ya. Berarti sudah mau kiamat dong gitu ya. Maksudnya kalau harj itu pembunuhan, padahal kami sudah membunuh kaum musyrikin, berarti sudah dekat kiamat dong gitu ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laisa biqatil musyrikin, maksudnya bukan membunuh kaum musyrikin, walakin yaqtulu ba'dukum ba'dho, tapi yang dimaksud pembunuhan adalah kalian saling membunuh satu sama lain. Hatta yaqtular rajulu jarahu, sampai seorang itu membunuh tetangganya sendiri, wabna ammihi wadha qorobatihi, dan dia membunuh sepupunya dan membunuh kerabatnya ya. Jadi kiamat itu bukan soal membunuh musuh, tidak, tapi saling membunuh diantara kaum muslimin, bahkan tetangga dengan tetangganya ya, sepupu dengan sepupunya, bahkan kepada kerabatnya. Ini yang dimaksud dengan al-harj, yaitu banyaknya pembunuhan di hari atau menjelang hari kiamat ya. Maka kemudian sebagian orang yang di situ mengatakan, wahai Rasulullah ya, wa ma'ana uquluna dzalikal yaum, apakah kami masih punya nalar ketika itu wahai Nabi ya. Faqala Rasulullah, maka Nabi mengatakan, la ya, tungza'u uqulu aktsari dzalikal zaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ya, kebanyakan nalar kalian sudah dicabut pada masa tersebut. Wa yakhlufu lahu haba'un minan nasi la uqula lahum, dan akan memimpin kalian orang-orang yang tidak punya akal ya, orang-orang yang akalnya juga tercabut ya. Ini kondisi nanti pada sudah mendekati hari kiamat ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Maka ini hadis yang sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwasanya hari kiamat la taqumu illa ala syirar, bahwasanya yang menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu tidak akan hadir kecuali bagi mereka yang sudah berperilaku buruk ya, tidaklah terjadi kecuali atas orang-orang yang sudah sangat jelek perangainya ya. Wala taqum illa ala mithli hadhil hal, dan tidak terjadi kecuali sudah kejadiannya sudah seperti ini, sudah saling membunuh dan lain sebagainya ya. Fayablughul mablagha bil jarisu ila ayyaqtula jarahu, bahkan sampai pada level seseorang itu membunuh tetangganya atau membunuh saudaranya atau membunuh kerabatnya. Nah, ini kalau sudah dekat kiamat sudah semakin banyak yang seperti ini ya, tetangganya apa emosi dikit bunuh ya, bahkan pamannya sendiri, sepupunya sendiri, masih saudara, karena konflik masalah harta misalnya atau masalah emosi yang lain bunuh. Nah, ini sudah mulai terjadi dan akan semakin banyak terjadi ketika nanti sudah mendekati hari kiamat ya. Maka ini termasuk di antara perbuatan yang melampaui batas terhadap darah yang diharamkan dalam Islam ya, perbuatan-perbuatan semacam ini. Wa fihi intihaku li hurmatil jiwar wal qurabah, dan juga sekaligus melanggar kehormatan tetangga dan juga kerabat ya, dan di dalamnya juga terdapat uquq wa qati'ah, terdapat kedurhakaan dan pemutusan silaturahim ya, dan juga merupakan kejelekan yang sangat jelek. Wala yasilu ila hadza illa man nuzi'at uquluhum, dan tidak akan terjadi kecuali pada mereka yang telah dicabut akalnya ya. Wa ushribul fitan min sufaha'il ahlam, dan telah terjun atau telah tercelup dalam fitnah, dalam kekacauan, ya, karena akal yang pendek, karena akal yang bodoh, ya, amsalil an'am, yang semisal dengan hewan-hewan ternak, yang sudah hewan-hewan buas, ya, yang tidak punya akal lagi. Alladzina yamruquna minad-din kama yamruqus sahmi yamsahmu minar-ramiyah. Yang mana orang-orang seperti ini mereka keluar dari agama Islam seperti anak panah keluar dari binatang buruan. Jadi kalau binatang buruan itu dipanah gitu ya, maka dia akan tembus saking cepatnya. Ya, maka seperti inilah gambaran orang-orang yang akan membunuh tetangganya, membunuh saudaranya. Seperti inilah orang-orang yang terpengaruh paham Khawarij. Hatta yakhruja akhiruhum ma'al masihid dajjal fi akhir zaman. Sehingga nanti golongan ini di akhir zaman akan keluar bersama Dajjal, ya, di akhir zaman. Ya, jadi ini gambaran bagi kelompok Khawarij, ya, ISIS, ya. ISIS itu kan sama bapaknya, sama ibunya, sama itu kan tega, ya. Sembelih-sembelih beneran. Nauzubillah. Ya, maka ini sudah mulai terjadi juga, ya. Semoga Allah lindungi kita semua. Kemudian dari selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna lijaran yu'dhini. Ya, wahai Rasulullah, aku punya tetangga tapi dia suka ganggu aku. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Intaliq fa akhrij mata'aka ila at-tariq." Ya udah kalau gitu kamu balik ke rumah, keluarkan barang-barangmu dari rumah. Ya. Fantalaqa fa akhraja mata'ahu, maka dia kemudian keluar ke rumahnya dan keluarkan barang-barangnya. Fajtama'a an-nasu 'alaihi, maka orang-orang berkumpul. Orang ini ngapain? Ya. Faqalu ma sya'nuk, apa yang terjadi? Mereka bertanya kepada orang ini. Qala li jarun yu'dhini, aku punya tetangga tapi suka ganggu aku. Ya, maka aku kemudian bertanya kepada Nabi dan Nabi mengatakan untuk, ya, fakhruj mata'aka ila tariq, keluarkan barang-barangmu ke jalan. Ya. Faja'alu yaquluna Allahumma al'anhu, Allahumma akhzih. Maka orang-orang kemudian mengatakan, ya Allah, semoga Allah laknat orang yang mengganggu tetangganya ini. Ya. Semoga Allah hancurkan dia. Ya. Fabalaghahu, maka hal itu sampai kepada si tetangga ini. Fa'atahu faqala irji' ila manzilik, fawullahi la u'dhik. Ya. Maka tetangganya ini kemudian bilang ke orangnya ini, kembali ke rumahmu, demi Allah aku enggak akan mengganggumu lagi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, ya. Maka gangguan seseorang kepada tetangganya itu sudah pada level yang tidak bisa dibayangkan. Ya, sampai dia mengadu, ya, kepada waliul amr, kepada penguasa ketika itu, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Nabi SAW kemudian mengatakan kepadanya, kembali dan keluarkanlah barang-barangmu. Ya, kemudian dia keluarkan barang-barangnya untuk menunjukkan, ya, jeleknya perilaku si tetangganya ini sampai dia harus ngeluarin barang-barangnya seolah mau pindah, seolah-olah mau pindah, nggak tahan lagi di sini. Ya, jadi dia keluarkan barang-barangnya untuk menunjukkan hal tersebut. Maka kemudian itu menjadikan orang-orang mendoakan kejelekan bagi si pengganggunya ini. Ya, didoakan laknat, didoakan supaya hancur dan lain sebagainya. Ya, sehingga kemudian tetangganya ini sampai sadar, sampai dia mungkin takut, sehingga dia mengatakan kepada yang dia ganggu ini, kembali ke rumahmu dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Ya, maka di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada dia, ya, mengenai perkara yang dia bisa lakukan untuk berlepas diri dari gangguan tetangganya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara dia menunjukkan kepada orang-orang tentang kasusnya, ya, supaya tetangga ini nanti tahu dan kemudian dia bisa mencegah, apa, bisa menahan gangguannya kepada orang ini. Ya, maka ketika seorang itu keras, sudah terlalu parah dalam mengganggu tetangganya sampai dia pada tahap mengeluarkan barang-barangnya, ya, maka tentu ini sudah pada level yang bisa membinasakan orang tersebut. Ya, jadi hati-hati kalau tetangga sampai mau pindah karena kita, ini bahaya sekali. ya, karena kita mungkin mengganggu, menghalangi jalan dia, tetangga kita mungkin kita halang-halangi jalannya, misalnya karena kepentingan kita, kita sempitkan jalannya sehingga dia mungkin nggak bisa kemana-mana. Nah, ini kalau dia sampai mau pindah, keluarkan barang-barang, nah ini hati-hati, nanti orang-orang tahu, tidak akan kejelekan, itu tangga apaan kayak gitu ya, semoga Allah melaknat dia. Nah, hati-hati ya, ini saran dari Nabi SAW yang manjur ya. Disarankan untuk ngeluarin barang-barang sampai orang-orang tahu, kemudian didoakan kejelekan ya. Jadi ini terkait dengan menghadapi tetangga yang buruk seperti apa ya, solusi yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diriwayatkan dari Abu Amir Al Himsi ya, bahwasanya Thauban sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma min rajulaini yatasaramani fawqa thalathati ayyam fayahliku ahaduhuma famata wa huma ala dhalika minal musaramati illa halaka jami'a. Kata Thauban, tidaklah ada dua orang yang saling memboikot lebih dari 3 hari, kemudian yang satu kemudian sampai binasa, kemudian keduanya ini meninggal dalam kondisi demikian, melainkan keduanya akan sama-sama binasa. Ya. Wa ma min jarin yadhlimu jarahu wa yaqharuhu hatta yahmilahu dhalika ala ay yakhruja min manzilihi illa halak. Dan tidak ada seorang tetangga yang menzalimi tetangganya dan menaklukkan dia ya, sampai dia kemudian harus pindah dari tempatnya, dari rumahnya, kecuali itu akan menjadi kecelakaan baginya. Ya, diriwayatkan Bukhari dalam Adabul Mufrad. Maksudnya adalah di antara sebab kebinasaan seseorang dan kerugiannya adalah dia mengganggu tetangganya. Dia menguasai tetangganya, dia menaklukkan tetangganya, bihaitsu yakhrujul jar min baitihi, sampai tetangganya ini keluar dari rumahnya, maka huran bisa babi adhiyati jarihi lahu. Disebabkan karena gangguan dia. Ya tadi misalnya aksesnya ditutup. Mentang-mentang ini tanahnya, halamannya, ya dia harusnya berikan jalan buat tetangganya. Wow, ini kan tanah saya berhak nutup, saya berhak nembok. Wah, orang ini susah untuk kemana-mana. Nah, kalau mau keluar harus pakai jalan yang tikus, jalan sempit. Kan susah ya. Padahal dia mau punya mobil, mau punya motor, tapi karena dihalangi, karena dia mau pindah. Nah, maka hati-hati, ini merupakan kebinasaan bagi yang mengganggu tetangganya ini. Ya. Fa syari'atu ja'at bitta'kidi 'ala hifdzi haqqil jar. Ya. Dan syariat itu telah datang dengan penguatan untuk menjaga hak-hak tetangga. Dan menganggap bahwasanya mengganggu tetangga itu merupakan sebuah perbuatan dosa. Ya, bahkan syariat juga mewasiatkan untuk berbuat baik kepada tetangga dan memuliakannya. Ya, wa kullama qurbat darul jar 'azuma haqquhu wa ta'akkad. Dan setiap semakin dekat rumah tetangganya, maka haknya itu akan semakin besar dan semakin kuat. Jadi tetangga yang paling kuat haknya itu yang paling dekat. Ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya Rasulullah, innali jaraini fa ila ayyihima uhdi. Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga. Ya. Kepada siapa aku beri hadiah? Yang mana yang mau saya kasih hadiah ini, yang mana? Faqala, Nabi mengatakan, ila aqrabihima minki baban. Ya, yang paling dekat pintunya dengan pintumu, maka itu yang kau beri hadiah. Ya, riwayat Bukhari. Ai idza kanat alhadiyatu la takfi illa lijarin wahidin. Yaitu ketika hadiahnya memang cukup buat satu tetangga saja. Nah, itu baru milih gitu ya. Amma idza kanat takfi li aktsari min jarin fa innahu yu'ti minha man tayassara lahu min jironihi. Kalau hadiahnya banyak ya, dia berikan kepada semua yang dia mampu. Ya, itu kasus kalau hadiahnya cuma satu dan dia harus milih. Maka pilihlah yang paling dekat pintunya, artinya yang paling dekat rumahnya. Ya. Dan dari Al-Qamah bin Bajalah bin Zaid, bahwasanya beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, wala yabda'u bijarihi al-aqsa qabla al-adna. Dan janganlah engkau memulai dari tetanggamu yang jauh, kemudian malah baru yang dekat. Walakin yabda'u bil adna qablal aqsa. Nah, tapi harus sebaliknya, cari yang dekat dulu baru yang jauh. Ya, itu kaidahnya. Kalau kita bertetangga, ya yang ini di-skip, yang dikasih yang pojok, ah, jangan. Ya, tapi kita mulai dari yang paling dekat dengan kita. Fa idza kana 'indahu hadiyatun wahidatun la yursiluha illa jarihi al-ba'id. Maka hendaknya kalau dia punya hadiah yang cuma satu saja, enggak bisa dikasih ke banyak orang, maka hendaknya dia dikirimkan kepada, hendaknya dia jangan kirim kepada yang jauh. Ya, sehingga meninggalkan yang dekat. Ya. Hendaknya dia malah harusnya memberikan kepada yang dekat baru kemudian yang jauh, ya. Dan diriwayatkan dari Al-Walid bin Dinar, dari Al-Hasan, bahwasanya beliau ditanya mengenai apa itu tetangga. Ya. Maka Al-Hasan mengatakan arba'ina daron amamah wa arba'ina khalfah wa arba'ina an yaminih wa arba'ina an yasarih. Yang namanya tetangga itu 40 rumah di depanmu, 40 rumah di belakangmu, 40 rumah di kananmu, dan 40 rumah di kirimu. Itu yang namanya tetangga. Kalau di kita udah satu desa itu ya, atau satu dusun itu, kalau 40 udah berapa tuh? 120 rumah ya. Masya Allah, tetangga semua itu. Ya. Jadi tetangga itu adalah 40 rumah dari 4 penjuru. Ya, ini menurut pendapat Al-Hasan, ya. Jadi itu batasan yang disebut dengan tetangga. Jadi kalau kita mau ngasih apa-apa ya, kalau misalnya punya sebanyak itu ya sampai sebanyak itu ya. Ngasih berkat misalnya, kasih berkat ke semua gitu ya. Kalau cuma segitu ya nanti yang lain enggak kebagian. Tapi kalau cuma seadanya ya se yang paling dekat saja. Ya. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kam min jarin muta'alliqun bi jarihi yaumil qiyamati yaqul, ya Rabbi hadza aghlaqa babahu duni, famana'a ma'rufahu." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak tetangga yang nanti di hari kiamat akan menggandeng tetangganya dan mengadu kepada Allah. "Wahai Rabbku, ini tetangga ini dia menutup pintu dariku kalau tidak menerima aku." Ya, famana'a ma'rufahu, sehingga dia tidak memberi apa yang dia punya kepadaku. Ya. Artinya dia sangat-sangat tertutup, enggak mau ngasih apa-apa ke tetangganya. Maka maksud dari menutup pintu di sini adalah ya fi hali ihtiyajih, yaitu ketika tetangga ini sedang butuh kepadanya. Dan tetangga ini juga punya kelebihan dari apa yang dia punya. Maka dia kemudian menahannya, tidak mau memberinya, maka ini yang akan kemudian diadukan kepada Allah nanti di hari kiamat, ya. Beda halnya dengan orang yang misalnya tetangganya juga cuma punya segitu, ya. Ya enggak apa-apa, enggak usah ngasih, enggak apa-apa, karena dia untuk mencukupi dirinya. Tapi kalau punya lebih dan tetangganya butuh, maka harus dikasih, ya. Dan diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas bahwasanya Ibnu Zubair mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'." Bukanlah seorang muslim yang baik yang mana dia sendiri kenyang sedangkan tetangganya ini kelaparan, ya. Ini bukan seorang mukmin yang baik, ya. "Fala yajuzu lil jari ayyanama syaba'an wa indahu fadlun zadun thumma yatruk jarahu yanamu ja'i'an." Ya, maka enggak boleh seorang itu tidur dalam kondisi kenyang padahal dia masih punya kelebihan makanan sedangkan tetangganya ini tidur dalam kondisi lapar, ya. Sedangkan dia tahu tetangganya ini sangat butuh kepada makanan, tapi dia tidak mempedulikannya. Ini enggak boleh, ya. Maka an-nafyu huna li kamalil iman. Maka Rasul mengatakan tidak atau bukan seorang mukmin di sini maksudnya adalah untuk menafikan atau menghilangkan keimanan yang seharusnya wajib ada pada dirinya. Maka ketika dia dikatakan bukan seorang mukmin, berarti menunjukkan bahwasanya itu sesuatu yang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sesuatu yang seharusnya wajib dilakukan yaitu memberi makan tetangganya. Ya, ya, bahwasanya di antara keharaman adalah membiarkan tetangganya kelaparan, tidur dalam kondisi kelaparan, padahal dia bisa membantu tetangganya ini, ya. Jadi ini di antara hal yang perlu kita perhatikan, perhatian kepada tetangga. Kalau perlu kita tahu nih tetangga ini sebenarnya kurang apa, gitu ya. Kita bisa tahu kondisi dia, jangan cuma cuek-cuek doang, gitu ya. Kita kadang perlu juga menyelidiki kira-kira dia butuh apa. Nah itu insya Allah akan mengamalkan hadis yang kita sebutkan barusan. Kemudian dari terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, ya nisa al muslimat, ya wahai wanita-wanita muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha, jangan sekali-kali meremehkan tetangganya, ya, atau janganlah sekali-kali meremehkan pemberianmu kepada tetanggamu, walau firsina syatin, walaupun hanya sebatas kuku kambing saja. Kalau zaman dulu mungkin bagian-bagian kambing itu sangat berharga, ya, sampai kukunya pun bisa dimanfaatkan, ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan remehkan pemberianmu kepada tetanggamu, walaupun hanya sepotong kuku kambing yang mungkin bisa dimasak atau bisa dimanfaatkan, itu jangan remehkan walaupun cuma kuku kambing, ya. Ya, maksudnya adalah janganlah menganggap kecil sesuatu yang kau berikan kepada tetanggamu berupa makanan atau hadiah, ya, atau semisalnya, ya, walaupun dia kecil, walaupun dia sedikit, ya, jangan meremehkan. Jadi walaupun kita cuma ngasih, misalnya nih, kita beli buah, ya, kita sisihkan, mungkin kita beli 10 jeruk, kita sisihkan 3 jeruk aja cukup, nggak apa-apa, kasih aja, nggak masalah, ya. Jadi kan mungkin keluarga berdiri ada 3, jeruknya masing-masing 1, kan gitu. Jadi apapun itu, kita tetap berusaha untuk memberikan sesuatu kepada tetangga kita. Ya, barangkali demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Baik Ustaz, terima kasih atas penyampaian materinya pada sore hari ini. Dari kembali melanjutkan pembahasan kitab Ahadisul Akhlak, yang pada sore hari ini kembali melanjutkan pembahasan hak-hak bertetangga bagian yang kedua. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan sepertinya sudah hampir masuk buku. Baik, kita bacakan dari beberapa pertanyaan mungkin ya. Berapa Ustaz yang kita bacakan Ustaz? Ya, coba satu dulu nanti. Baik, kita bacakan satu di antara terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana perlakuan yang adil kepada anak kita yang remaja dan adilnya yang selisih dan adiknya yang selisih 5 tahun Ustaz? Ya. Karena kebutuhan mereka kadang berbeda. Kadang adiknya minta disamakan dengan kakaknya. Ini bagaimana cara menanggapi atau memperlakukan bagian yang adil antara anak-anak ini, Ustaz? Ya. Jadi kalau pemberian kepada anak itu harus sama, ya. Kecuali jika kebutuhannya berbeda. Ya, laki-laki dan perempuan enggak bisa sama-sama dikasih celana, ya kan? Yang satu celana, satu rok, pasti kan gitu ya. Nah, yang satu umur 5 tahun ya pasti ukurannya L, yang satu misalnya S gitu ya. Jadi enggak samanya, hanya sesuai kebutuhan. Selama itu tidak terkait dengan kebutuhan masing-masing, maka harus sama. Misalnya sama-sama dibeliin Kinder Joy. Mohon maaf nih ya, sebut merek misalnya. Karena itu kayaknya yang paling disukai gitu ya. Sama-sama dibeli Kinder Joy atau Ciki atau apa gitu ya. Itu harus sama. Kasih-kasih. Ya, karena itu enggak terkait dengan kebutuhan, itu pemberian. Tapi kalau kebutuhan ya tentu dibedakan, enggak masalah. Ya, dan kasih pengertian. Ya. Kalau ini kan kamu belum bisa main, misalnya kalau kamu dibeli ini kamu belum bisa main. Nanti kalau kamu udah besar kita beliin juga gitu. Jadi ya enggak masalah, kita janjikan seperti itu enggak masalah, asalkan dia paham bahwasanya ini memang bukan untuk dia misalnya. Tapi selama itu enggak terkait dengan kebutuhan harus adil, ya. Makanan misalnya atau mungkin baju, ya. Baju itu kan kadang ya sama-sama kebutuhan, tidak terbedakan antara yang satu yang kecil dengan yang besar, kan sama-sama butuh baju, itu juga harus sama-sama dibelikan. Ya, yang mungkin beda mungkin misalnya kayak buku pelajaran, ya kan itu kan beda. Seperti itu yang kemudian bisa berbeda. Tapi selain daripada yang itu harus sama. Wallahu a'lam bishawab. Baik saja kalau khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan juga jawabannya. Mungkin kita bacakan satu pertanyaan lagi Ustaz pada sore hari ini. Baik, kita bacakan. Bismillah, izin tanya Ustaz. Apakah ini mungkin pertanyaan yang semisal, kita bacakan yang selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau ada seseorang yang kurang suka terhadap anak kecil? Karena kebanyakan dari mereka ini selalu berisik, Ustaz. Ya. Yang mohon nasihatnya. Ya, kemarin kita sudah bahas ya di bab sebelumnya, rahmatul ayal, merahmati anak kecil. Ya, merahmati anak, ya. Rasulullah SAW sangat penyayang kepada anak kecil. Ya, pada anak kecil ini kencing di pangkuan Nabi SAW, ya. Sama-sama nyebelin ya kan ya. Sama berisik sama dikencingin ya hampir samalah nyebelinnya kan gitu ya. Kemudian lagi sholat minta digendong gitu ya. Tapi Nabi SAW sama sekali tidak terlihat marah, sama sekali tidak terlihat kesel ya. Karena beliau tahu itu tabiat anak kecil ya. Memang ya saya sendiri juga kalau keberisikan ya gak suka, walaupun sama anak kecil. Tapi sekali lagi kalau kita memaklumi bahwasanya itu adalah ya memang seperti itu. Kalau anak kecil banyak diamnya malah saya khawatir, ini anak kok pendiam banget ya. Pasti akan malah mengkhawatirkan ya. Jadi anak cerewet itu sesuatu yang sebenarnya adalah bagian dari fase hidup mereka. Gak bisa kita menyuruh mereka untuk betul-betul pendiam, wah malah nanti jadi gak bagus ya. Mereka tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka inginkan ya. Mereka tidak bisa berekspresi dengan baik ya. Maka ya pahamilah anak-anak. Ya, pahamilah anak-anak, memang seperti itu anak-anak, ya. Dan kita teladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak terganggu dengan anak-anak yang seperti itu, ya, selama dia tidak mengganggu salat misalnya, ya, maka kita enggak masalah dia berisik atau apa, kita maklumi saja. Nanti insyaallah ada saatnya mereka akan semakin dewasa dan semakin paham ya, semakin tidak berisik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, syukran jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih. Dan tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada kesempatan sore hari ini. Yeah. Semoga dapat dipahami dengan baik oleh penanya dan tentunya dapat diamalkan. Baik, barakallahu fikum, Ustaz. Mungkin waafikum barakallahu. Amin, Ustaz. Sebagai penutupnya mungkin satu kesimpulannya terkait pembahasan di sore hari ini, Ustaz. Fadhil, Ustaz. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesaikan tadi bab ke-7 terkait dengan hak-hak bertetangga. Ya, jadi ternyata tetangga ini yang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya itu tidak hanya yang muslim tapi juga yang kafir ya. Dan kita selama di Indonesia terutama ya, kita enggak akan bisa menghindari namanya tetangga yang non muslim. Maka ya, di antara hikmah kenapa kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka yang non muslim adalah karena itu juga bisa mengenalkan indahnya Islam kepada mereka. Kalaupun mereka tidak mendapat hidayah untuk masuk Islam, mereka akan mengenali indahnya Islam. Mereka akan menghormati agama Islam. Ya, menghormati ajaran agama kita. Ini sudah sangat-sangat bagus untuk kita sendiri. Ya, kita akan dihormati, kita akan juga dibalas dengan perbuatan baik. Ya, jadi Islam ini sangat sempurna. Ya, saking sempurnanya hal-hal yang tidak kita pikirkan pun ternyata diatur dalam Islam, termasuk dalam masalah bertetangga seperti ini. Ya, jadi kalau kita punya apapun, kita berikan kepada tetangga kita. Kita punya kelebihan makanan, kita kasih. Kita bikin roti, kita kasih kita suruh ngicipi ya. Kita beli apa-apa, kita dari pergi dari tempat jauh, kita kasih oleh-oleh, Masya Allah. Itu tetangga akan sangat terkesan dengan apa yang kita lakukan. Dan kalau kita ditanya kok seperti ini, ya inilah ajaran Islam. Kita kenalkan Islam yang sempurna kepada tetangga kita. Ya, insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang di bab yang baru, yaitu kafalatul yatim atau menanggung anak yatim. Ya, barangkali demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.